mengisi kertas kosong. Kita lanjutkan dengan revolusi mental seperti dalam video sebelum ini. Dan pastinya kita fokus revolusi mentalnya dalam bidang kemakmuran. Saya melamun ke sebuah pelajaran mendasar pembentukan pikiran awal manusia. Jika sahabat Anda dibesarkan oleh orang tua yang selalu mengatakan Anda adalah seorang anak yang baik, orang tua selalu menunjukkan mereka mencintai Anda, orang tua yang selalu mendorong kemajuan Anda, tidak peduli apapun yang telah Anda lakukan, baik berhasil maupun gagal, Anda akan tumbuh dengan kepercayaan bahwa Anda adalah seorang yang baik dan berharga. Pada saat Anda berumur golden age 5 tahunan, kepercayaan ini akan tertanam di dalam diri Anda dan menjadi dasar dari mana Anda memandang diri Anda dan hubungan Anda dengan dunia Anda. Sejak saat itu, apapun yang terjadi pada diri Anda, Anda akan selalu berpegang teguh pada kepercayaan ini. Apa yang Anda percayai, ini akan menjadi kenyataan hidup bagi Anda. Jika Anda dibesarkan oleh orang tua yang tidak paham betapa berpengaruhnya setiap kata dan setiap tindak tanduk mereka dalam membentuk kepribadian Anda, mereka akan dengan mudah melontarkan kritik-kritik yang destruktif, menunjukkan ketidaksetujuan, menerapkan hukuman fisik atau emosional agar dapat menerapkan disiplin dan mengendalikan Anda. Jika seorang anak secara terus-menerus dikritik di usianya yang masih belia, dia akan dengan segera menarik kesimpulan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Dia tidak mengerti mengapa dia dikritik dan dihukum, tetapi dia akan mengasumsikan bahwa kedua orang tuanya lah tahu yang sebenar-benarnya tentang dirinya. Dan karenanya dia memang patut diperlakukan seperti itu. Dia akan mulai merasa bahwa dirinya tidak berharga atau tidak patut dicintai. Dia tidak berhak mendapatkan penghargaan dan rasa cinta. Pasti dia memang tidak berarti. Nyaris semua permasalahan kepribadian yang diketemukan pada masa remaja dan pada masa dewasa berakar dari apa yang sering disebut oleh para psikolog sebagai love withheld atau cinta yang tertahan. Anak memerlukan cinta layaknya bunga mawar merindukan hujan. Ketika seorang anak merasa dirinya tidak dicintai, dia akan merasa tidak aman dan tidak tenteram. Dia akan berpikir, saya bukan seorang anak yang baik. Dia lalu akan memulai terlibat dengan berbagai perilaku yang bersifat kompensatif untuk menutupi kegelisahan batinnya. Rasa kehilangan cinta kasih ini akan berujung pada perilaku menyimpang, masalah-masalah kepribadian, ledakan amarah, depresi, perasaan hilang harapan, ketidakadaan ambisi, dan masalah-masalah dengan orang lain atau dengan pasangan hidup. Dengan dasar cerita di atas, kunci dari strategi di dalam merubah database manusia sebenarnya mudah. Seperti pakar pikiran guru saya di kampus, Profesor Stadler, pernah berujar, whatever you can learn, you can unlearn. Apapun yang bisa kamu pelajari, bisa dilepas lagi. Kuncinya sekali lagi, melepas apa yang sudah dipelajari menjadi netral kembali. Dan bagaimana menetralkan pikiran satu bangsa saat ini? Atau bagaimana menetralkan pikiran negatif yang kita punya saat ini? Kemudian barulah masuk pelajaran selanjutnya. Selanjutnya apa yang dimaksudkan? Sekali lagi, yaitu tentang kemakmuran. Namun sebelumnya kita harus membangun kesadaran lebih dulu.